Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim, dan kita masuk siang ini ke pasal ke-12 atau ke-11 ya. Azab dan nikmat kubur. Setelah kita jelaskan yang lalu tentang adanya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kemudian kejadian-kejadian ya yang terjadi ya pada saat itu, maka akan ada bahasan juga nanti bagaimana di mahsyar. Sekarang kita masuk ke fase antara pindahnya seseorang dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Ada alam yang tengah-tengah namanya alam barzah. Jadi alam barzah ini satu-satunya alam ya, dari tiga alam yang memang ruhnya saja yang hidup. Jadi ada alam dunia yang ruh sama jasad kita hidup di situ, seperti sekarang ini ya, bergabung keduanya. Kemudian ada alam barzah, hanya ruh saja, jasad gak ikut-ikutan di situ, karena jasad kita akan dimakan oleh tanah. Kemudian ada alam akhirat yang digabungkan lagi kembali, digabungkan lagi kembali. Di alam barzah ini murni ruh yang bergerak di situ, atau yang merasakan baik itu nikmat ataupun azab. Dan salah satu akidah mendasar seorang muslim adalah meyakini tentang adanya nikmat dan azab kuburan. Sebelumnya saya jelaskan dulu, barzah ini istilah bagi alam di mana fase ini dihidupi oleh seseorang kafir ataupun beriman, itu antara dunia dan akhirat. Alam barzah, dimanapun dia mati, bagaimanapun keadaan jasadnya, tetap dia dapat, dia tetap hidup di alam barzah. Karena yang hidup adalah ruh ya. Jadi misal gini, ada orang mati kebakaran, hangus badannya, gak ditemukan sama sekali, sehingga tidak ada yang bisa dikubur di tanah. Apakah dia tetap ke alam barzah? Iya. Karena yang ke alam barzah ruhnya. Kalau ada orang dimakan ikan, dimakan hewan, kena bom, meledak, pesawatnya hancur, itu jasadnya saja yang hancur. Dan perlu diketahui, ruh dan jasad ini memang yang paling banyak mendapatkan cobaan sebenarnya adalah jasadnya, jasad kita ini, gitu kan? Jadi makanya kayak penyakit-penyakit itu ada yang di jasad. Pada saat orang meninggal dunia, ruhnya keluar, udah hilang, gitu kan? Jasadnya ini akan berlebur nanti dengan tanah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi barzah itu perhatikan ya, akan tetap seseorang itu ke sana pada saat ruhnya keluar, bagaimanapun kondisi fisiknya. Jadi enggak ada pengaruh dengan kondisi fisik. Ada orang dari tenggelam dimakan ikan, ada orang yang macam-macam lah ya. Semua itu tetap kembali kepada apa namanya? Mengalami alam barzah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang dengannya lah atau darinya lah Allah bangkitkan kalian kembali, yang mana Allah akan turunkan seperti hujan pada hari kiamat nanti, yang air itu berbentuk seperti sperma laki-laki yang akan menyentuh setiap tulang ekor, lalu kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya ya, pohon. Jadi kita akan tumbuh nanti, jasadnya selesai langsung jadi, lalu ruhnya dimasukkan kembali. Ruhnya dimasukkan kembali. Nanti azab ya, akhirat wa na'udzubillah neraka itu dirasakan oleh dua-duanya, jasad dan ruh. Tapi di alam barzah hanya ruh saja yang merasakan, gitu kan? Nanti tentu di akhirat jasad kita jasad baru, bukan jasad yang sekarang, gitu kan? Jasad ini sudah selesai, cuma dipakai fasilitas di masa dunia. Di akhirat nanti dibangkitkan, dibuat jasad baru, dan jasad itu besar sekali. Jasad itu besar, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan. Kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar, semua laki-laki kembali kepada poster ayahnya Adam. Berapa siku ke langit? 60 siku ke langit atau 27,5 meter. Dan semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, itu adalah 40 siku ke langit, berarti 17,5 meter. Itulah jasad baru kita nanti. Jadi bukan jasad yang sekarang ya. Nah tentu merawat jasad selama hidup dunia itu dianjurkan. Kita disuruh mandi, bersihkan. Allah SWT berikan sensor, kalau lagi gak enak, lagi gerah, kita seakan-akan memang butuh air untuk mandi, membersihkan. Itu semua Allah ciptakan agar kita merawat jasad ini. Beda pahalanya orang yang merawat jasadnya sampai dia meninggal dengan orang yang tidak merawat. Ya, makanya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuhliku anfusakum." Jangan kalian binasakan jasad kalian. Enggak boleh disakitin jasad itu. Jadi seperti orang sengaja motong, sengaja narkoba, suntik-suntik, itu semua termasuk merusak. Orang yang meninggal dalam kondisi merusak jasadnya, bukan karena takdir yang terjadi ya, bukan, maksudnya di sini bukan karena Allah yang inginkan seperti ada orang kebakaran, emang dia mati tenggelam di lautan, kapalnya tenggelam lalu dimakan sama ikan, itu lain. Ya. Itu memang Allah SWT sudah takdirkan begitu. Ya. Tapi kalau ada orang sengaja merusak jasadnya, tidak merawat, gitu kan, maka beda ya pahalanya antara orang meninggal dalam kondisi jasadnya terawat dengan tidak terawat. Itu ada pahala sendiri. Kita seperti menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita merusak jasad kita, tidak boleh juga kita merusak jasadnya orang lain. Ini tidak boleh memukulnya, tidak boleh melukainya kecuali dalam keadaan-keadaan di mana syariat bolehkan. Nah, di alam barz, nanti di akhirat kembali lagi itu. Nanti yang merasakan nikmat dan azab hari kiamat, surga dan neraka adalah jasad dan ruh, tapi jasadnya lebih besar. Di alam barzah, ruh saja. Dan dari sini juga ulama mengatakan ruh itu adalah ya, makhluk Allah yang elastis. Dia elastis, jadi dia bisa besar, bisa kecil ya. Dia bisa berbaur ya. Itu semua sifatnya ruh. Jadi seperti angin ini, dia bisa memenuhi semua ruang. Makanya pada saat hari kiamat jasad seseorang itu dibangkitkan, ruhnya dimasukkan kembali, itu ruhnya bukan ruh baru, ruh yang sekarang kita pakai nih. Sementara jasad kita nanti adalah jasad yang baru dan besar. Nah, bagaimana bisa ruh menggerakkan jasad yang besar itu? Yaitu karena memang ruh ini elastis. Dia akan mengikutin postur tubuh seperti udara nih sekarang. Makin besar tetap akan dipenuhi oleh udara, tidak pernah habis. Seperti itulah kurang lebih sifat daripada ruh. Beda dengan jasad yang terbatas, gitu kan? Yang terbatas. Dan ruh seseorang itu sebagaimana diberikan gambaran oleh sebagian ulama, ya dia lebih cenderung tidak memiliki bentuk khusus. Beda dengan jasad dibentuk. Jadi bisa saja ruh itu tidak seperti kita, punya kuping, ada bentuk kuping, ada bentuk mata seperti jasad ya. Tapi dia lebih memenuhi ruang yang ada. Dan ruang yang ada. Jadi pada saat orang misalnya lahir buta matanya, ya udah memang ruh tidak bisa membuat dia melihat. Dia cuma memenuhi jasad itu. Yang tidak berfungsi di situ adalah urat saraf di matanya, jasadnya. Ruh enggak bisa memfungsikan. Ya, tapi ruh juga tidak berpengaruh dengan, tapi kapan dia menempati sebuah tempat, telinga misalnya manusia, dia berada di penuh, maka dia akan berbaur dengan fungsi yang ada di situ. Ya, sekarang ini kalau Bapak Ibu mendengarkan saya, berarti yang mendengar adalah jasad dan ruh, dua-duanya. Tetapi bedanya hanya jasad berbentuk, ruh itu tidak berbentuk. Ya, dia seperti angin saja, tapi memang berpengaruh, punya sifat-sifat yang telah Allah SWT berikan kepada makhluknya. Ya, ini dua ya yang apa namanya, yang berbaur satu sama yang lain. Cuman dari tiga alam dunia, barzah dan akhirat, maka ada dua alam yang dihidupi oleh dua-duanya, jasad dan ruh, dunia dan akhirat. Dan ada satu alam barzah yang hanya dihidupi oleh alam ruh saja, oleh ruh saja. Ruh ini ya, dia akan merasa cocok dengan yang serupa dengannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang banyak sekali. Ma ta'alafa minhu ta'alaf. Mana yang memang cocok, mereka akan berbaur. Jadi memang ada orang yang pada saat ketemu dengan orang lain, karena ruhnya itu serupa, dia bisa langsung cocok. Di sini ulama mengatakan, jadi secara fitrah langsung orang itu merasa cocok saja sama orang itu karena ruhnya ya seperti sama ya. Dan apa yang tidak sama maka akan bentrok, tidak bisa berbaur. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini mengatakan ini maksudnya adalah bukan punya sifat khusus, tapi antara iman dan kufur. Jadi kalau misalnya orang beriman, maka dia akan selalu sama cocok dengan orang yang beriman. Orang kafir akan cocok dengan orang yang kafir. Tapi yang benar adalah pendapat pertama memang. Memang ruh ini punya sifat yang Allah ciptakan yang ada yang sama, ya istilahnya dia sewarna, ya setipe, semuanya gitu. Ada yang tidak memang Allah ciptakan. Karena hadis tadi dikatakan begitu, ruh itu seperti prajurit-prajurit pasukan yang banyak. Mana yang sepadan dengan dia, dia akan langsung bisa berbaur. Mana yang tidak, maka akan bertolak belakang. Ada orang subhanallah begitu ketemu orang lain langsung merasa enggak enak, enggak cocok. Ya sudah, gitu kan. Seperti itulah penyampaian tentang masalah ruh. Walaupun ruh ini kita enggak bisa terlalu banyak bahas ya. Karena memang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Ditanyakan kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah itu miliknya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu. Jadi saya tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Jadi ada saja yang saya sampaikan, tapi sebatas itu saja, enggak lebih daripada itu. Jadi seperti misalnya masalah bentuk, kita enggak pernah tahu. Tapi ruh ini ada yang menggerakkan jasad, sekarang adalah ruh. Yang membuat saya bicara ini adalah ruh. Gitu kan? Karena jasad sebenarnya kalau tidak ada ruhnya enggak bisa ngomong apa-apa. Orang kalau sudah mati, biar mulutnya besar, nganga, buka, enggak bisa keluar suara. Gitu kan? Enggak ada, itu semua masuk dari fungsi ruh itu sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan perumpamaan ruh sama jasad nanti di akhirat. Itu seperti orang yang buta sama orang yang orang yang buta sama orang yang pincang kakinya. Mohon maaf, orang yang buta dan orang yang tuli. Perumpamaan orang yang buta dan tuli. Jadi ini perumpamaan jasad sama ruh. Jasad ini seperti orang yang buta. Dia tidak tahu apa-apa. Dia seperti mobil, kita naik di atasnya, terserah kita mau setir kemana. Ya. Tapi dia multifungsi. Dia bisa direm, bisa digas. Seperti itulah jasad. Ruh ini adalah yang menggerakkan dia. Jadi perumpamaan orang yang tuli tadi, gitu kan, itu adalah orang yang ruh ini. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pada saat orang tuli berkata kepada si buta, coba, sana ada pohon nih, pohon buah. Saya mau ambil, tapi saya enggak bisa naik ke atas. Saya harus naik di pundakmu supaya kamu bisa ya membantu saya mengambil buah. Nanti kita makan bersama. Kata si buta, baiklah. Akhirnya si tuli ini naik ke punggung, kemudian jalan ke pohon tersebut, lalu si tuli memetik buah tersebut. Kemudian mereka menikmatin berdua. Maka kata Ibnu Qayyim, ini perumpamaan saja. Berarti nanti hari kiamat pada saat diberikan azab, orang yang masuk neraka yang merasakan jasad dan ruhnya memang seperti tadi pada saat mereka bekerja sama mengambil ya buah tadi. Itu perumpamaan saja ya, perumpamaan saja. Baik, kubur itu sendiri istilah yang digunakan di mana seseorang meninggal di situ. Ya, seseorang meninggal di situ tentu tidak harus tanah. Ada orang meninggal di atas bebatuan, bangunan, misal ya. Kemudian jasadnya itu ditutupin sama batu-batu di situ. Itu kan berarti jadi kuburannya. Atau misalnya memang jatuh di hutan, mati sampai membusuk. Tidak dimasuk dalam tanah. Tetap itu diistilahkan kuburannya. Tetap diistilahkan kuburannya. Jadi di mana seseorang meninggal itu bisa diistilahkan kubur. Diistilahkan kubur. Nah, hadis-hadis yang berbunyi tentang masalah kubur ini, bahwasanya orang kalau lewat kuburan dianjurkan membaca doa, gitu kan? Berarti dimanapun ya kita lewatin tempat. Seperti misalnya kita lewat di sebuah tempat, ditahu di situ pernah ada orang-orang yang meninggal dulu, tapi tidak tahu di mana letaknya, dikubur di mana dia, dimasukkan di mana. Maka itu semua kubur namanya, kuburan. Tempat orang meninggal di situ itu kuburan. Bahkan kadang-kadang rumah itu dikatakan kubur. Gitu kan? Kalau ada orang meninggal di situ, maka dikatakan kuburan dia. Itu istilah kubur ya, istilah kubur. Nah, di kubur ini dihubungkan dengan masalah kehidupan alam barzah tadi yang ada ruh di situ, akan ada azab atau ada nikmat. Ada dua hal nih keadaan kuburannya. Nanti lebih jauh saya bacakan dalilnya. Kita lihat kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di pasal ke-11 ini, azab dan nikmat kubur. Seorang muslim beriman bahwasanya kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya. Ini bukan khayalan, bukan cuma dongeng, Tapi semua kita pasti akan menyaksikan. Pada saat meninggal, malaikat maut cabut ruhnya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam kuburan. Dan dia benar-benar akan lihat mungkar dan nakir yang bertanya padanya. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW untuk lewat kuburan. Beliau menanyakan, kuburan siapa ini? Ada kuburan sudah tua sekali di Madinah gitu. Kata orang-orang muslim sahabat, itu dulu ya Rasulullah, dulu orang-orang sudah lama, sudah tidak ada yang tahu kuburannya siapa ini. Sudah lama mungkin dari kakek-kakek kami yang dulu. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggaman ini, maksudnya demi Allah, kalian pasti akan diuji nanti di kuburan dengan pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir. Tentang siapa ya Nabi kalian. Ini berarti Nabi SAW, kan ada pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, apa pertanyaan. Jadi Nabi SAW pastikan dalam hadis Bukhari ini, memang akan ada pertanyaan di kuburan. Akan ada pertanyaan di kuburan. Kita lihat di sini dikatakan, itu benar adanya, karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil-dalil nakli, pertama beliau angkat surah Al-Anfal ayat 50-51. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentunya ini berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan azab kubur seperti dalam firman-Nya Al-Anfal 50:51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat ketika malaikat, kalau seandainya kalian bisa melihat gitu, artinya begitu ya. Pada saat para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, awal tahap alam barzah adalah datangnya malaikat maut mencabut ruh. Yang gitu, karena yang hidup di sana adalah ruh. Jadi makanya ruhnya harus ditarik dari jasad, dibawa ke alam barzah. Ini awal kehidupan barzah. Jasadnya ditinggalin sama kerabat, jadi suruh urus, mandikan, bersihin kubur, kan gitu. Tapi ruhnya yang dibawa oleh para malaikat. Tentu nanti ruh ini akan kembali ke tempat di mana jasad itu dimasukkan ya. Misal seseorang dimasukkan di dalam satu makam, pekuburan, yang dia dimasukkan khusus misalnya umat Islam. Pada saat dimasukkan nanti ruhnya akan dimasukkan juga ke dalam lubang itu. Ya, di lubang itu bukan berarti pergi ke tempat lain. Karena tempat yang sudah diniatkan untuk kuburan di dalam bumi itu akan menjadi alam barzah. Termasuk bagian daripada alam barzah. Walaupun alam barzah itu tidak terbatas dengan bumi. Dia akan sangat luas alam barzah itu. Alam yang lain memang. Gitu kan? Jadi tidak bisa dibatasi. Tapi puncaknya itu adalah termasuk bagian dalam adalah semua tanah yang dipakai untuk memasukkan jasad orang yang sudah mati. Itu bagian daripada alam barzah. Tapi bisa saja bukan itu. Ya seperti misalnya pada saat orang tadi mati tenggelam di lautan. Ya, itu akan menjadi alam barzahnya dia. Ruhnya di situ. Ya, karena jasadnya tidak ada. Sudah selesai. Ruhnya di situ. Maka di situ sudah jadi alam barzah. Jadi alam barzah itu luas. Mencakup di mana-mana. Di mana seseorang itu meninggal dunia. Jadi luas. Sebagian ulama menekankan alam barzah itu lebih luas daripada alam bumi. Allahu alam bagaimana. Karena ada hadis Bukhari yang berbunyi, kalau seseorang sudah dimasukkan ke dalam jasad ke dalam kuburan, gitu kan? Lalu malaikat sudah menanyakan kepadanya pertanyaan, bila dia orang beriman, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, luaskanlah kuburannya ini seluas pandangan matanya. Jadi setiap kuburan yang kita lihat kecil itu 1x2 meter, itu kalau orang beriman jadi seluas pandangan matanya. Dan pernah saya bawain buku, ada judulnya buku itu 559 kisah alam barzah. Ada pernah saya bawa di sini itu Ibnu Rajab. Itu memang kisah-kisah nyata. Di antara kisah yang diangkat oleh beliau di situ menarik. Ada satu penjaga kuburan di Irak itu pernah duduk waktu capek selesai menggali sebuah kuburan. Kemudian dia tidak sengaja mengambil sebuah kayu lalu sambil mengorek-ngorek tanah kuburan yang ada di sebelahnya, gitu kan? Waktu dia korek-korek ternyata jeblos ke dalam. Dia bilang pada saat jeblos ke dalam dia lihat kok bisa ada kuburan jeblos ke dalam, gitu kan? Biasanya kan padat dengan tanah. Dia bilang waktu saya lihat ke dalam, saya lihat kuburan itu seluas pandangan mata saya dalam lubang itu, gitu kan? Dan banyak kisah itu ada 559 kisah nyata. Ya, saya sarankan Bapak Ibu bisa baca buku itu ya. Pernah saya bawa, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Nah, kalau ada coba dibaca. Dari situ nanti ada kisah, ya dia seperti bukunya buku dosa-dosa besar tebalnya, ya seperti buku dosa-dosa besar. Enggak, ada yang besar. Ibnu Rajab, kalau mau dicari toko buku ada. Itu 559 Kisah Alam Barzah. Itu tebal seperti buku dosa-dosa besar tuh. Di situ dua buku itu dibagi dua, ada kisah tentang azab di kuburan, kisah-kisah nyata ya. Ada kisah tentang nikmat di kuburan. Jadi dia imbangin. Ada kisah tentang orang yang dibuka kuburannya, kemudian disemukan jasadnya terbakar, ada yang tersiksa, ada yang ditemukan pada saat dibuka di dadahnya ada bunga mawar. Itu kisah-kisah nyata. Jadi itu ada. Ada yang meninggal lihat jenggotnya makin panjang pada saat ditemukan atau digali kuburan, gitu kan? Itu kisah-kisah nyata terjadi. Allah SWT ingin melihatkan tanda-tanda ini. Ini kisah nyata. Ibnu Rajab ya salah satu ulama yang terkenal ya. Beliau adalah salah satu ulama jadikan referensi. Maka beliau tidak mengarang-arang kisah itu. Memang kisah nyata yang di zamannya beliau saja itu. Sudah ada 500 sekian kejadian yang beliau ingat. Bagaimana dengan alam kita sekarang ini? Mungkin setelahnya juga akan terus ada. Akan terus ada. Baik, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ya, alam barzah itu di mana saja orang itu meninggal. Maka ruhnya akan sampai di sana. Dan awal alam barzah adalah pada saat ruh seseorang dicabut dari jasadnya. Itu sudah langsung dia menghadapi alam barzah. Mulailah awal perjalanan. Seperti kalau bayi baru lahir di muka bumi, langsung apa yang dia bisa rasakan. Mungkin udara yang terhirup, mungkin suara orang-orang. Mulailah awal kehidupan dunia itu. Begitu juga pada saat orang meninggal, maka awal mulai dengan alam barzah. Gitu kan? Ya, mulai. Di situ mulai. Makanya ayat ini menjelaskan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan Bapak Ibu sekalian, itu kalau orang meninggal sementara dia berbuat fasik atau kafir, maka malaikat akan berbicara dengannya. Jadi pada saat itu kata Nabi SAW, ruhnya mau dicabut, ruhnya ketakutan, berantakan di tubuhnya. Lalu malaikat menarik dengan keras ruh-ruh itu. Jadi malaikat punya cara Allah berikan untuk menarik ruh tersebut. Jin, manusia, hewan, semua sama. Gitu kan? Itu akan melalui proses ditarik ruh, ditugaskan para malaikat ya, mereka menarik. Jadi bukan cuma jasad ruhnya para manusia, tapi jin juga begitu. Jin pun itu akan dicabut ruhnya. Jin pun itu terdiri dari ruh dan juga ada jasad, tapi jasad ini sifatnya Allahu a'lam bagaimana, gitu kan? Intinya manusia tidak bisa melihatnya, tapi jin pun akan mati, dicabut ruhnya oleh para malaikat. Nah, kalau mereka pada saat itu ruhnya berantakan di tubuhnya, ketakutan tidak mau, maka malaikat ini akan berkata, keluarlah kalian, gitu kan? Dipaksa oleh para malaikat dan rasakanlah panasnya api neraka. Sebagian ulama mengatakan malaikat ya memiliki api yang memang api itu dibawa dari api neraka yang membakar, memanaskan ruh itu supaya ruh itu keluar. Seperti dikatakan dalam ayat ini, ya, dikatakan dihantam wajah dan bokong mereka. Gitu kan? Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Jadi ini wajah mereka dipanasi dengan api dan bokong mereka dipanasi dengan api. Sebagian juga ulama merincikan dari ayat ini bahwasanya seseorang itu paling tersiksa kalau yang dia rasakan itu panas di bagian wajah dan bokongnya. Jadi kan? Jadi orang itu kalau demam masih badannya itu masih lebih ringan, tapi kalau sudah wajahnya yang panas itu sulit. Gitu kan? Itu agak sulit. Ini bagian wajahnya bagian yang sangat pekah dan di sini berkumpul mayoritas anggota tubuh ya. Dalam satu wajah ini ada hidung, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada lidah. Ini pekah sekali. Ya, ada otak, ini semua di bagian kepala nih. Dibandingkan dengan bagian badan yang lain. Ya. Jadi memang tempat ini yang akan diberikan panasnya api neraka oleh para malaikat dengan bokongnya. Ya, dengan bokongnya gitu kan. Nah, ayat ini juga sebagian ulama menuntunkan kalau mau dibacakan kepada orang-orang yang sedang kesurupan setan. Jadi kalau kena surupan lalu diruqyah, kemudian memang setannya keras kepala enggak mau keluar, kalau dia sesama jenis bisa dipegang wajahnya, kemudian dibacakan ayat ini. Nah, ini akan dengan sendirinya dia akan merasakan panasnya api dengan izin Allah. Bagaimana Allah alam bisa membakar si setan tadi? Karena ini juga menjelaskan ayat ini menjelaskan masalah itu. Kemudian diangkat oleh beliau dalil yang kedua adalah surah Al-An'am ayat 93 sampai 94. Ini sama prosesi ya, ruh dulu ya, ruh keluar. Ini awal alam barzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara idz-dzalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah bima kuntum takun alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Diingatkan, gak boleh, haram, tutup aurat, sholat, gak mau tahu. Ini dirasakan sekarang. Dan sungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Kalau dulu kamu bangga, kamu punya teman, kamu punya bawahan, kamu punya bodyguard, kamu punya apalah, ya, kendaraan, punya rumah, punya jabatan, punya ijazah. Sekarang kalau sudah mati, gak ada yang dibawa. Kalian akan datang kepada kami sendiri ini, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Semua rumah, mobil, segala akan ditinggalkan. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwasanya mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Mana orang yang dulu bilang teman kita, nanti saya yang tanggung. Emang benar dia mau masuk ke liang lahat bersama kita? Gak bakalan. Itu kan, itu omong kosong. Gak bakal mungkin. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Orang-orang yang nyembah berhala, patung-patung, pohon-pohon, semua gak ada. Mana? Gak ada yang ikut pada saat mati. Dan ini ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang paling besar dan mulia, menantang orang-orang yang masih menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Masih minta-minta kepada kuburan, masih percaya pada setan-setan, semua makhluk yang menghinakan itu, ya akhirnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas memberikan gambaran kepada kita tentang prosesi. Allah berikan peringatan, hati-hati kalau seandainya kalian bisa lihat, saking kita enggak bisa lihat bagaimana orang-orang zalim, orang-orang kafir pada saat menghadapi sakaratil maut. Ada sebagian ulama ya, tapi ini tidak memiliki dalil yang jelas, mengatakan prosesi ruh gitu kan, itu pada saat dicabut mungkin ya kita yang masih hidup ini melihat prosesnya sangat cepat. Tapi bisa saja kata para ulama antara ruh dengan malaikat ini punya perhitungan waktu sendiri pada saat itu. Karena memang Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat seperti ini menjelaskan mereka merasakan sakit. Ya. Pasti beda sakit yang seketika saja misalnya sabetan pedang selesai dengan yang diiris-iris, kan beda. Pasti beda rasanya. Maka kemungkinan besar ruh-ruh ini memang melalui prosesi tertentu yang Allah inginkan pada saat dikeluarkan dengan dimensi waktu yang berbeda. Kita enggak tahu, gitu kan? Karena kita akan temukan nanti banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kalau orang beriman meninggal dunia, gitu kan? Maka akan datang kepadanya malaikat, dua di kiri kanannya malaikat rahmah, malaikatmu di ubur-uburnya akan bicara. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Ya kan? Kemudian ada hadis lain yang juga berbunyi pada saat merincikan firman Allah, pada saat orang-orang beriman itu mati, maka akan turun, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka banyak malaikat yang menyampaikan kepada mereka, alla khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian enggak usah takut, kalian enggak usah sedih. Kata sebagian ulama, nanti malaikat-malaikat yang menyampaikan, kamu akan masuk surga, ini loh amal soleh yang kau kerjakan, ini loh sholatmu yang diterima, ini loh gini. Jadi itu proses pada saat dicabut ruh tuh. Gitu kan? Jadi kita lihat panjang kan ceritanya ini. Nah bagaimana bisa manusia melihat seketika, Allahu a'lam. Itu jadi seperti ada dimensi waktu sendiri yang kita tidak tahu, Allahu a'lam. Gitu kan? Jadi jangan orang juga di sini menganggap remeh, oh gampang ruhnya dicabut selesai. Enggak seperti itu, walaupun tiba-tiba tergeletak ya. Di situ ada kata ulama, sebagian ulama ya, ada perputaran, ada dimensi waktu yang kita tidak tahu. Allahu a'lam, semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal seperti yang menakutkan ya. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Tapi seperti itulah ya tanggapan para ulama. Juga ada hadis Bukhari yang Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, semua kita jadi tiba-tiba jadi ketakutan dengan sabda Nabi SAW ini. Artinya siapa yang tidak takut mati, gitu kan? Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami kalau takut menghadapi kematian berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tapi seseorang di antara kalian kalau meninggal dan memiliki banyak amal saleh, gitu kan? Maka akan berdatangan padanya malaikat menyampaikan, ini loh ibadah kamu, ini sholat kamu, ini pada saat kau taubat, ini pada saat kau bakti dengan orang tua, ini pada saat kau haji umrah, ini pada saat kau bersedekah, semua ini diterima sama Allah. Nanti dengan ini kau akan masuk di sini, diperlihatkan surganya, gitu kan? Ya, itu pada saat itu, proses itu. Jadi malaikat ini turun menyampaikan berita itu pada saat prosesi pencabutan ruh itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan malaikat-malaikat ini cuma hitungan beberapa saat saja sebelum malaikat maut mencabut ruh itu disampaikan, sehingga memudahkan orang-orang beriman itu ridho, rela ruhnya dicabut, gitu kan? Karena tahu apa yang dia bisa dapatkan di sana. Jadi Nabi SAW mengatakan akan datang malaikat banyak lalu berkata kepada kepada ruh ini, inilah yang kau kerjakan, inilah yang kau kerjakan, kau akan dapat ini dengan itu, semua sholat, puasa, zakat, apa saja ibadah-ibadah. Lalu dia bilang, ini dosa-dosa dulu yang kau pernah lakukan, lalu Allah sudah maafkan karena kau taubat, dengan itu kau tidak jadi masuk neraka. Maka dilihatkan neraka itu sepintas, gitu kan, dia punya gambaran. Maka pada saat itulah kata Nabi SAW, ruh ini berharap segera ketemu dengan Allah karena dia tahu apa yang dijanjikan. Nah, ini yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi. Nabi bilang, ini yang saya maksudkan dengan sabda saya, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah rindu bertemu dengannya. Karena pada saat dia lihat semua fasilitas yang dikasih itu, dia rindu ingin cepat ke surga, maka Allah pun rindu ingin bertemu dengannya. Sebaliknya kalau orang itu fasik atau orang kafir, banyak dosanya, kata Nabi SAW, malaikat-malaikat akan turun padanya dan memperlihatkan, ini loh zina kamu, ini loh bohong kamu, ini loh riba kamu, ini loh ini, diperlihatkan semua dosa-dosanya. Ini banyaknya, sekian banyak ini, gitu kan? Ini amal soleh kamu, nggak berimbang dengan ini, nggak bisa. Kamu pasti akan masuk neraka, diperlihatkan neraka itu. Kalau kau dulu berbuat ini, surga, gitu kan? Maka dia ketakutan. Maka kata Nabi SAW, dia pun benci bertemu dengan Allah, Allah jadi benci bertemu dengannya. Ini yang dimaksud. Nah, yang saya ingin titik beratkan adalah ini terjadi prosesi pada saat tadi, bisa jelang beberapa saat sebelum ruh dicabut atau malah pada saat ruh sedang dicabut. Hanya itu dua pendapat ulama, enggak ada lagi yang lain. Jadi ini malaikat turun menyampaikan berita ini bukan pada saat ruh sudah keluar ya. Sebelum beberapa saat dicabut ruh, saat-saat sakarat itu, atau pada saat memang prosesi pencabutan ruh. Gitu kan? Jadi pada saat itulah yang terjadi ini. Berarti memang ada dimensi waktu di sana, kita tidak tahu. Mungkin di mata kita cuma sebentar, Allahu alam, kita enggak tahu. Gitu kan? Ini sedikit yang bisa kita ambil juga dari ayat tadi yang disebutkan. Kemudian surah At-Taubah ayat 101, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Tentu ini berbicara tentang orang-orang kafir ya, yang terbunuh ya di medan perang pada saat perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka disiksa oleh Allah SWT di medan perang nih. Ada yang kena bacotan, ada yang kena tusukan, ada yang kena anak panah, kan mereka sakit. Nah, itu berarti azab dari Allah. Kemudian azab yang kedua adalah azab di kubur. Mereka akan azab ini yang dikatakan azab dua kali. Kemudian kami akan kembalikan mereka kepada azab yang besar nanti, maksudnya neraka. Gitu kan? Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Tentu ayat-ayat yang tadi saya bacakan Bapak Ibu sekalian perlu dijadikan sebagai pegangan dan patokan setiap hari ya. Sekali lagi yang sering saya ulangi, jangan pernah jadikan dunia sebagai target. Fasilitas boleh dipakai, tapi gak usah gerutu, gak usah merasa susah kalau kehilangan, udah biasa aja. Urusan dunia, oh dunia sebentar, udah gak apa-apa. Apapun itu, apapun. Sampai para ulama salaf ada yang diamputasi kakinya, ada yang meninggal anaknya, ada yang kehilangan hartanya semua, gitu kan? Ada yang diusir dari Mekah kemarin, semua muhajirin, gitu kan? Sampai hijrah ke Madinah dengan baju di badan. Bayangkan harta kita diambil, dipaksa. Kita sudah punya rumah, sudah punya usaha, istri anaknya semua diambil oleh orang Quraisy. Gitu kan? Dipaksa. Hanya dia berangkat dengan baju di badannya saja. gitu kan, itu luar biasa gitu kan. Tapi mereka tidak jadikan itu sebagai sesuatu yang berat, ya sudahlah dunia, Allah gantikan. Jadi jangan sampai karena hanya kehilangan urusan dunia lalu kemudian kita seperti kehilangan segalanya. Saya kasih contoh yang lalu kan, ada orang subhanallah gak dapat makanan tertentu saja sudah luar biasa. Sudah seperti kehilangan seluruh badannya, seluruh hidupnya. Habis misalnya di sebuah restoran, ya sudahlah, udah makan yang lain. Gak ada masalah, mudahkan. Gak jadi beli baju tertentu, ya sudahlah, beli yang lain saja, mudahin hidup. Ya, gak perlu rewel, karena dunia sebentar. Gitu kan? Dan dunia ini memang melalui proses. Sehari kita dapat, sehari enggak. Sehari kita sehat, sehari kita sakit. Memang begitu. Kalau mau yang nyaman, memang akhirat. Akhirat gak ada prosesnya. Artinya dalam prosesnya gini, lagi pengen makan, tiba-tiba ada. Ya. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, nanti ahli surga akan lihat seekor burung terbang di atas surga, sengaja Allah lewatkan di depan dia. Lalu dia bilang, seberapa enaknya ya daging burung ini kalau dibakar, gitu kan? Tiba-tiba langsung terhidang depannya. Gak pakai diproses sembeli, gak pakai proses dibakar dulu, sudah langsung selesai. Dalam hadis Bukhari yang ini dikatakan, akan ada ahli surga nanti berkata, ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Kata Allah SWT, kan kau sudah punya semua. Pohonnya sudah ada buahnya. Buah surga itu dipetik keluar. Buah petik keluar. Tidak tunggu musim satu tahun. Petik keluar lagi. Langsung tidak pernah habis. Gitu kan? Kata dia, saya ingin bercocok tanam ya Allah. Karena dulu saya bercocok tanam. Maka kata Nabi SAW, Allah berikan kepadanya biji yang dia tancapkan, tanamkan ke dalam tanah surga. Tiba-tiba tumbuh. Menjadi pohon besar sampai berbuah. Seperti yang dia mau. Proses langsung pada saat itu. Seketika. Gak nunggu nanti 3 tahun, 5 tahun. Ini berapa lama lagi pohon mangga saya berbuah, gak ada. Jadi bapak ibu yang hobi mangga nanti tinggal bilang, ya Allah saya mau mangga. Langsung ada. Harum manis, langsung ada. Semuanya, gitu kan. Apa saja. Jadi surga gak berbeda memang. Kehidupan yang abadi. Gak ada masa tua, gak ada masa muda. Gak lebih sehari, gak kurang sehari. Gak ada capek, gak ada letih, gak ada gangguan orang. Ya saatnya di dunia ini melalui prosesnya. Kita kalau faham bahwasanya di akhirat itu akan ada seperti itu, akan seperti itu. Dunia ini akan kita laluin memang nyaman-nyaman saja. Oh ini memang harus melalui cobaan. Dunia memang darul ibtila. Tempatnya orang itu diuji, belajar, kan itu. Membersihkan dosanya, meninggikan derajatnya. Di akhirat baru kita nikmatin masalah-masalah seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadikan apapun yang kita sudah miliki seperti sesuatu yang luar biasa. Coba belajar pada saat ada sesuatu yang kita sukai sekali, gitu kan? Bisa kita infakkan coba. Sesuatu yang malah kita senangin sekali, coba kasih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Latih jiwa ini supaya tidak mencintai sebuah benda berlebihan, gitu kan? Bukan tidak boleh memilikinya. Kalau kita sudah merasa bahwasanya takut kehilangan, itu berbahaya sekali. Benda-benda duniawi ya, yang itu sebenarnya tidak ada masalah kalau hilang pun, kalau pecah pun, gitu kan. Mungkin ada orang beli sebuah perhiasan keramik atau misalnya kristal pecah, nangis seminggu, gitu kan. Ngapain nangis seminggu itu apa? Susah. Jadi kita menangis enggak kembali, kalau kembali kristalnya semua bersatu enggak apa-apa. Ini enggak kembali, gitu kan. Enggak ada lagi. Semua yang sudah pernah kita keluarkan dari badan kita tidak bisa ditarik kembali. Bahkan kalau mau dikembalikan kita tidak mau. Apa yang mesti disedihkan? Gitu kan? Yang masuk juga sifatnya kalau tidak segera dimasukkan bisa rusak makanan dan minuman. Kalau juga selesai di badan tidak dibutuhkan, tidak segera dikeluarkan jadi penyakit. Kalau sudah dibuang pun kita enggak berharap kembali ke kita. Ada yang memakan kotorannya lagi. Itulah dunia, perumpamaan dunia. Ya kata para ulama, seseorang muslim dan mukmin ya, mukmin dan mukminah semestinya menjadikan dunia ini, mohon maaf ini bahasa mereka ya, seperti tempat buang air besar dan buang air kecil, seperti WC, tempat dia datang menyelesaikan hajatnya tinggalin. Sehingga nilainya WC itu hanya pada saat kita butuhkan. Mau keluar nih dari rumah, emang butuh, perlu sesuatu. Jangan buang-buang waktu di jalan, enggak ada gunanya. Habisin waktu, ada orang subhanallah Ramadan dari pagi sampai buka puasa di mall. Enggak beli, enggak apa, habisin waktu ngapain? Kan di rumah bisa adem. Saya tanya, sambil jalan di mall bisa baca Quran? Bisa zikir. Malah berbahaya, matanya lihat sana sini, telinganya dengar yang haram. Kadang-kadang akhirnya memaksakan diri nunggu, waduh masih lama nih buka puasa. Ngapain? Untuk apa? Cari aktivitas yang positif, gitu kan? Buat kayak buka puasa, kasih masjid dekat rumah, baca kayak target 5 lembar, 5 juz sehari, 3 juz sehari. sehingga bisa berapa kali khatam gitu kan. Banyak sekali zikir bisa dibaca, hadir di majelis ilmu, dengarkan ceramah. Enggak ada waktu bagi orang beriman itu, enggak ada waktu untuk buang-buang waktu yang tidak ada bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Enggak ada sama sekali manfaatnya. Ada orang subhanallah keliling, lihat tas mutar 2 jam. Ngapain? Hanya untuk ditaruh di tangannya ibu-ibu begini saja, selesai. Oh, itu tulisannya merek ini, hanya untuk digantung. Apa ini? Tidak perlu, artinya boleh dipakai ya, tapi jangan sampai, seperti sudah luar biasa. Akhirnya membuat dia sombong, membuat dia begini, memaksakan diri akhirnya, bertengkar sama suaminya hanya karena minta tas itu harus dibelikan, teman-temannya semua beli. Jadi masalah. Saya tidak maksud ya Ibu Imas, Bapak yang ketawa. Enggak, sebab tadi tiba-tiba nyeletuk gitu ya. Yang jelas, saya maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan adalah jangan jadikan dunia sebagai target. Contohnya begini, orang yang jadikan target itu dapat enggak apa-apa bagi dia. Bukan beban. Ada orang tadi saya kasih contoh hal-hal kecil, gara-gara makanan, gara-gara minuman, tidak butuh, marah sama orang. Ngapain marah? Goreng, pembantunya goreng, gosong, marah. Ngapain marah? Apa kalau kita marah, gosongnya kembali jadi bagus dari awal? Enggak ada, dunia itu sifatnya begitu ya. Apa yang kita mau konsumsi, tidak segera maka rusak. Kalau pakaian ketinggalan model. Kalau mobil ketinggalan tahun, dan seterusnya gitu kan. Dan kalau kita makan juga yang tidak dibutuhin harus dikeluarin. Kalau tidak jadi penyakit di dalam badan. Yang tadi kita setengah mati pergi jauh-jauh ke Bandung dari Jakarta, maaf. Ini. Dari Jakarta Bandung ada orang cuma untuk cari restoran saja. Bukan tidak boleh ya, tapi kalau sampai sana enggak ada ya sudahlah. Cari restoran yang lain di sebelahnya gitu kan. Sesuatu yang biasa ringanin. Jangan sampai menyesal-nyesal gitu. Ini tidak perlu. Pakaian enggak jadi dibeli, mobil enggak jadi diganti, biasa aja Bapak Ibu sekalian. Karena enggak ada yang masuk ke liang lahat tuh. Enggak ada. Kita lahir telanjang dibungkus dengan satu selimut oleh suster, juga mati sama, dibuka semua bajunya. Oleh orang yang mandikan, pakai kain kafan 2-3 lembar, masukin ke kuburan, selesai. Jadi jangan sampai jadi beban. Coba sesekali gini, pas kita lagi pakai baju baru, ada orang bilang, bajunya bagus ya. Buka, bungkusin, kasih ini dari saya. Misal, padahal kita suka tuh. Ini tujuannya untuk melatih diri ya. Bisa gak kita menginfakkan sesuatu yang paling kita senangin? Gitu kan? Abu Bakar radhiyallahu anhu itu salah satu ciri beliau yang sangat mulia. Beliau itu kalau bawa sesuatu nih, bawa duit, bawa emas, apa saja di tangannya, ada fakir miskin minta, dia langsung kasih. Apapun, dia lagi senang, tapi dia sengaja kasih, dia kasih semua. Jadi dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia mengalahkan dirinya sendiri. Ada juga bab-bab khusus itu namanya bab muhasabah. Itu banyak kalau kisah-kisah orang saleh dulu itu. Pada saat mereka melakukan satu perbuatan salah, misalnya kakinya melangkah ke perbuatan tempat yang salah, itu dia menghukum kakinya, dicambuk kakinya sendiri. Kadang-kadang begitu, kan gitu. Ada yang tidak bangun sholat malam, gitu kan? Maka dihukum sama dia, dirinya sendiri. Maksudnya dia hukum bukan dia merusak badannya, tapi dia hukum dirinya. Kalau begitu, kau pada pagi ini tidak dapat sarapan. Diri sendiri dia muhasabah. Sampai kau sholat malam nanti malam, atau apa sesuatu yang dia paling senang hari itu, dia mau makan apa, dia mau ketemu sama siapa, gak jadi, gara-gara kamu tadi malam tidak sholat. Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri, sehingga dia ngontrol dirinya itu, dikontrol sama dia, bukan dia yang dikuasain, tapi dia yang menguasain, dia yang mengontrol. Jadi seperti itulah, itu termasuk dalam bab muhasabah. Ya semuanya tujuannya agar jangan sampai dunia menjadi berlebihan buat kita, gitu kan, gak usah lah gitu. Ada orang subhanallah jalan, tidak sengaja ada orang tabrak dia, ngamuk-ngamuk marah, boleh silahkan anda marah, tapi kira-kira dengan ngamuk kembali ke kempoknya mobil itu rusaknya, sudah gak bisa kita luruskan, ini sudah terjadi gimana kira-kira jalan keluarnya, ke bengkel ini sudah selesai, urusan sudah selesai, ini gak pulang satu keluarganya semua tahu, tetangganya semua tahu, tadi saya tabrakan, tadi saya begini, tadi saya marahin, apa gunanya cerita orang, sudah selesaikan urusannya. Udah, orang mukmin itu selesai satu urusan, pindah ke urusan lain, udah ini selesai, udah ini urusannya sudah selesai, gitu kan? Selalu yang bermanfaat, yang bermanfaat, yang bermanfaat, apalagi tidak stuck di satu tempat dan satu kegiatan yang sebenarnya sudah selesai itu urusannya. Ada orang berbuat salah sama kita, sudah minta maaf, sudah baikan, udah, nggak usah diingat-ingatin lagi. Dulu kamu ingat nggak kamu pernah buat begini? Nggak usah, nggak ada gunanya. Apa gunanya? Orang sudah selesai kok. Orang yang seperti ini susah karena selalu dia stuck di tempatnya atau malah dia kembali ke masa lalu yang tidak ada gunanya. Seseorang itu harus berpikir apa ke depannya nih. Selama saya belum meninggal, selalu apalagi yang bisa saya dapatkan yang baru. Kalau ada contoh begini, ada orang buka usaha. Usaha ini, ya sudahlah, ini aja, begini aja tiap hari. Beda dengan orang, bagaimana ya saya mau buka cabang ya, saya mau buat ini, saya mau... kan berkembang. Beda dengan orang yang tadi begitu. Kalau tiap hari dia pikir, ya sudah begini aja deh sampai saya mati. Enggak ada upaya untuk lebih baik. Misal tadinya enggak pernah baca Quran. Ini saya mau baca Quran lah 2-3 lembar sehari. Tingkatkan besok apalagi, tingkatkan lusa sampai kita meninggal, meningkat terus itu ya pahalanya. Bukan begitu-begitu terus. Karena kalau kita stay satu tempat kata para ulama, itu sangat mudah syaitan untuk membuat kita jatuh. Misal orang selalu kalau sholat subuh itu 6:30 misalnya. Dia enggak berusaha memperbaiki, mundur ke waktu azan. Saya mau coba. Maka syaitan akan berusaha supaya dia bertahan di situ. Dan itu lebih mudah bagi syaitan untuk membuat dia sampai jam 7 baru sholat, jam 8 baru sholat dibandingkan dia kembali ke waktu subuh azan tadi. Lebih mudah bagi syaitan menggelincirkan dia, gitu kan? Lebih berat bagi dia untuk kembali ke sholat subuh yang tepat waktu. Makanya dia harus bermuhasabah di sini. Dia tidak boleh tinggal di satu tempat. Syaitan itu proaktif terus. Ya. Terus dia non-stop. Nah, kita tidak boleh lalai. Bagaimana kalau musuh kita terus bekerja dan kita diam? Gak mungkin. Orang sudah pakai pesawat tempur, kita masih belum pikirin itu. Kita masih membuat senapan-senapan dari kayu misalnya. Gak bakal bisa. Orang sudah sampai di mana nih? Sekali buang bom seluruh Indonesia bisa habis. Kita masih sibuk dengan kisah tentang senapan kayu. Gak bisa. Harus mengikuti perkembangan. Seperti itulah. Kemudian Allah SWT menjelaskan di sini dalam surah Ghafir ayat 46. Beliau angkat dalil yang keempat dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kata ulama ini termasuk dalil yang jelas adanya siksa kubur tentang Firaun dan keluarganya meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Kata Allah, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Selalu ya, dihadirkan bagi mereka neraka yang mereka lihat tempat siksanya itu. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti dikatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya yang kafir ke dalam azab yang sangat keras. Tentu azab akhirat lebih berat daripada azab alam barzah ya. Lebih berat. Alam barzah itu hanya datang kepada masa di mana kita di alam barzah. Dan bisa juga terjadi pada dosa-dosa yang memang mengharuskan seseorang itu disiksa. Tapi kalau di neraka nanti, itu akumulasi total semua. Sudah masuk ke neraka, semua jenis azab. Ya, semua jenis azab, semua jenis pelanggaran akan ada azabnya dan ditumpukan, digabungkan semua. Maka jauh lebih berat dibandingkan dengan alam barzah. Kemudian juga firman Allah SWT dalam kelima Ibrahim ayat 27. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Garis bawahi kata-kata dan di akhirat. Ini kata ulama tafsir, di dunia itu orang beriman, kalau ditanya apapun, kenapa kau berjilbab, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa, pasti punya jawaban. Itu namanya perkataan tetap, menjelaskan kenapa dia lakukan, dia akan punya. Dan di akhirat maksudnya adalah di alam barzah kata ulama. Di alam barzah nanti pada saat malaikat tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab. Itulah yang dimaksud dengan Allah meneguhkan iman, ya, orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Artinya bisa menjawab, gitu kan. Di dalam kehidupan dunia, setiap orang tanya di dunia, dan di akhirat maksudnya di awal-awal alam akhirat adalah alam barzah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Kalau orang berbuat dosa, umumnya kalau ditanya, dia pasti berbuat dosa yang lain, bohong lagi. Kamu habis zina ya? Enggak. Kamu habis ini ya? Enggak. Jadi dia tidak bisa, dia tidak punya ucapan yang teguh. Enggak ada orang buat dosa, oh iya saya lakukan. Memang saya begini, jarang sekali. Mungkin dikatakan tidak ada. Maka Allah SWT akan menetapkan di lisan orang-orang yang beriman. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, informasi Rasulullah SAW mengenai hal itu seperti dalam sabdanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashhabuhu wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu 'abdullahi wa rasuluhu. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nari." قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري قلت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, dimasukkan ke dalam tempat yang dianggap kuburannya, gitu kan? Seperti misalnya ada orang yang pada saat jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah kolam, misal, maka itu menjadi kuburannya, tadi saya sudah jelaskan ya, atau ke dalam tanah, intinya seperti itu, lalu ditinggalkanlah. Bisa saja jasadnya itu utuh, mungkin dibalsemin, mungkin diapa mungkin, tapi tetap ruhnya hidup di alam barzah. Sesungguhnya ia mendengar bunyi gesekan sandal mereka, lalu ia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Kata ulama, ini hanya akan dijawab oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi Al-Quran ayat surah Ibrahim ayat 27. Sebelumnya ya, menjelaskan masalah itu. Jadi hanya orang beriman yang bisa jawab bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Maksudnya tempat tinggal ya. Jadi kita ini sekarang ini kita yang masih hidup punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Walaupun orang kafir. Juga sama. Nanti yang menentukan pada saat dia meninggal. Kalau dia meninggal dalam kondisi dia beriman, memang layak masuk surga, maka dilihatkan ini tempat kau di neraka. Tapi sekarang Allah ganti. Ini enggak dipakai lagi. Dikasih kepada orang-orang kafir, ini tempat kau di surga. Kalau dia orang kafir, punya tempat di surga. Sampai dia meninggal. Nanti kalau dia meninggal, Allah perlihatkan pada dia melalui malaikat, ini tempat kau di surga. Kalau kau dulu beriman ini. Tapi karena kau meninggal kafir, maka ini dikasih kepada orang beriman, ini tempat kau di neraka. Kalau dia orang fasik, maksiat, muslim atau iman yang maksiat, harus masuk neraka dulu. Maka tempat di nerakanya dia pakai sampai selesai azabnya, baru kemudian dia masuk ke dalam istananya di surga. Jadi seperti itu. Dikatakan di sini maksudnya dari Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu, maksudnya ya tempat tinggalmu di neraka. Telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk atau tempat tinggal di surga, datu dari surga. Si mayit itu pun melihat kedua tempat tinggal tempat duduk tersebut. Adapun terhadap orang munafik atau orang kafir, maka kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia berteriak keras yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ini dalam hadis Bukhari. Sampai dikatakan di dalam hadis, adalah hadis yang lain riwayatnya dikatakan, maka malaikat menghantamnya dengan sebuah besi, yang besi tersebut ya, kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya, mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan kepada mayitin dan dia teriak-teriakan yang semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin dan manusia mendengarkan cambukan tersebut, mereka akan meninggal seketika. Jadi saking kerasnya gitu. Hadis yang lain riwayat Bukhari juga diangkat oleh beliau, sabda Nabi SAW, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi. In kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar, fa yuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ila yaumil qiyamah." Apabila salah seorang dari kalian atau dari kamu meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat tinggal yang tempat duduk di waktu pagi dan petang. Jika orang itu termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya atau tempat tinggalnya dari penghuni neraka ya, dilihatkan dari neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti sampai hari kiamat. Artinya akan disiksa, ya, dengan siksaan tadi itu. Ya, siksaan yang dia akan rasakan bagian daripada api neraka, tapi dengan hikmah Allah, ya, kita tidak tahu bagaimana prosesi itu. Ucapan beliau juga, Nabi SAW pada saat berdoa, ya, ini sebelum salam dalam hadis Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-masihi dajjal. Sudah pernah kita jelaskan hadis ini, ya. Tapi yang jelas di sini ada kalimat, dan jauhkan kami dari azab kubur. Azab kubur kita minta dijauhkan darinya, ya, semoga Allah menjaga, ya. Sabdanya juga pada saat melewati dua kuburan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namima wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bauli. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena perkataan atau perkara besar, maksudnya yang dianggap besar oleh manusia, padahal sebenarnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, bahkan mereka disiksa karena dosa besar, ya, besar sebenarnya, tapi mereka anggap remeh. Adapun salah satu dari keduanya, maka ketika di dunia ini suka mengadu domba, sedangkan yang lain karena ketika di dunia tidak menjaga dirinya dari air seninya, maksudnya tidak cebok yang bersih, ya, pada saat kencing dan buang air besar, ya. Ini berarti menjadi penyebab azab kubur. Jadi tidak cebok itu dosa besar, gitu kan? Seperti itulah gambarannya. Makanya harus hati-hati percikan-percikannya itu harus lebih rapi. Tapi jangan juga was-was, ya. Ada orang juga terbawa terlalu berlebihan. Ya. Yang ketiga, berimannya jutaan ulama, orang-orang saleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Ini adalah dalil-dalil nakli. Akhi sebentar. Biar tuh sebentar. Baik, kita masuk ke dalil-dalil akli. Pagi dan petang, jadi dari pagi sampai malam terus diperlihatkan. Sebagian ulama, maksudnya diperlihatkan ini sepanjang itulah dia disiksa. Disiksa terus di kuburan. Jadi pendapat pertama yang paling kuat adalah di setiap pagi, maksudnya pagi ini sampai habis menjelang petang, petang lagi dilanjutin sampai besok pagi lagi, begitu terus non-stop. Ada pendapat lain yang mengatakan disiksa terus non-stop, tapi diperlihatkan tempatnya di neraka sambil disiksa. Nih loh, neraka tempat kamu, setiap pagi dilihatin. Ini nanti akan nyusul kamu nih. Ini sekarang cuma kecil, nanti di sana akan disiksa lebih berat. Di pagi dan petang hari. Dua-duanya pendapat ini. Ya. Tapi Allah alam, pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Ya, jadi nanti kalau kamu masuk neraka, ini loh tempat kamu. Kan itu yang tahu, yang butuh timbangan itu adalah orang beriman saja, kan. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, udah enggak ada urusan sama timbangan amalnya. Orang kafir itu enggak pakai ditimbang amalnya lagi tuh. Artinya sudah jelas dia tahu dengan kondisi dia kafir, semua amal solehnya tidak akan bermanfaat. Kan gitu. Iya. Baik, dalil akli secara akal. Yang pertama, keimanan seseorang kepada Allah, kepada para malaikat dan kepada hari kemudian atau kiamat mempunyai konsekuensi iman karena adanya azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya, sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lainnya. Jadi tidak bisa orang beriman sebagian dan sebagian ditinggalkan. Kalau dia bisa beriman kepada Allah ada, dia bisa beriman kepada malaikat-malaikat, kepada apa, kitab-kitab, rasul-rasul, secara otomatis berarti juga dia akan beriman kepada azab dan nikmat kubur. Ini secara akal. Tentu dia beriman kepada yang gaib ada, berarti juga ini ada gaib, bukan mustahil gitu. Ini secara akal. Yang kedua, masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya, seperti pertanyaan kedua malaikat, bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Sebagaimana ada prosesi pencabutan ruh, sebagaimana pekah, ya, kalau kita pekah sekali, kayak saya bilang, pendamping kita dari malaikat yang dikenal dengan hafadzah. Hafadzah itu yang menjaga manusia, ya. Jadi kita kalau niat mau bangun sholat malam, ah nanti kita terbangun, ada bisikan dalam hati untuk sholat, eh sahajud tuh, itu semua bisikan dari malaikat. Itu kita bisa rasakan kok, gitu kan. Cuma memang belum kelihatan saja. Kalau sudah masuk di alam barzah dan alam akhirat, kita akan melihat semua. Ya, itu akan kelihatan semua malaikat, akan kelihatan tempat-tempat, tapi masih terbatas. Kalau di akhirat itu semua manusia, jin, makhluk ini semua digiring oleh malaikat yang jumlahnya sekian miliar. Kelihatan semua nanti di mahsyar, itu lain lagi. Itu semua akan terlihat dengan sendirinya. Jadi beriman tentang adanya Allah itu tidak menafikan dan hari kiamat, adanya tadi pekahnya adanya malaikat di sekitar kita, itu tidak menafikan, akal saya tidak menafikan dengan adanya soal atau pertanyaan malaikat di kuburan. Yang ketiga, orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakannya. Ia merasakannya dan menikmati pengaruhnya pada jiwa. Benar kan? Kadang-kadang kita mimpi apa, makan, rekreasi kemana, bangun terasa kayak benar gitu. Hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika ia terbangun di saat sedang asyik bermimpi. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak suka dan ia merasa terganggu, di mana ketika ia terbangun ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya, berterima kasih. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya. Maka bagaimana azab kubur dan kenikmatannya diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi? Iya kan? Mimpi kita enggak tahu, kita mimpi bawa mobil, naik pesawat jadi pilot. Padahal gak ada pesawat, gak ada apa semua. Kok bisa? Padahal itu kita rasain, kita lihat. Saya lihat kok, benar. Dan seterusnya. Berarti itu memang tanda secara akal sehat tidak mungkin. Ya, tidak mungkin akal sehat menolak tentang kehidupan. Adanya azab dan nikmat kubur. Atau kehidupan di alam barzah. Allahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada beberapa ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya sekarang tidak terlintas di ayat berapa ya. Yang menceritakan nanti, tapi bukan di kuburan, di akhirat nanti, pada saat mereka dibangkitkan, gitu kan? Karena mereka dibangkitkan, kata Allah SWT, "Man ba'athana min marqadina hada." Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Maksudnya di kuburan itu ya. Jadi pada saat dibangkitkan, mereka itu seperti orang yang bangun kemudian lihat sesuatu, kelihatan. Jadi tiba-tiba kita di mahsyar, itu kan nanti dibangkitkan itu di mahsyar ya. Mahsyar ini kata para ulama adalah sebuah tanah yang putih, bersih, luas sekali, gitu kan. Semua manusia dan jin tertampung di situ. Jadi besar sekali. Enggak ada lagi apa-apa, enggak ada gunung, enggak ada laut, enggak ada, semua tanah lapang. Lalu Allah SWT datang untuk menghakimi hamba-hambanya di alam barzah itu, gitu kan. Nah, akan dibangkitkan. Nah, pada saat dibangkitkan itu kita tiba-tiba hadir di sebuah pengadilan besar. Melihat malaikat-malaikat, melihat manusia semua dibangkitkan mengikuti nabi-nabinya. Itu kan, dan pada saat itu orang sudah tahu semuanya bahwa saya inilah kebenaran. Sadar pada saat itu. Ada lagi? Jasad kita kenapa? Ya, pelihara itu maksudnya dirawat. Ya, saya lupa, tapi ada ayat itu wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian. Jadi sini jangan kalian rusak jasad kalian. Semua. Apa saja. Enggak, kalau rokok itu lebih masuk ke masalah pengharaman khamer. Sebagian ulama juga mengambil ayat itu. Apa saja yang dikonsumsi oleh seseorang. Kan gini, sifat ilah, Tuhan itu ada lima. Sifat dasarnya Tuhan kan. Yang pertama menciptakan. Sudah pernah kalau kita sebutin ini, menciptakan. Ini masalahnya pada saat ditulis tidak dimasukin dalam hati, jadi akhirnya diulangin lagi. Enggak, maksudnya harus dalam hati. Jadi oh iya, lupa kalau sudah pernah tulis gitu. Jadi sifat ilahiyah itu ada lima. Sifat Tuhan itu harus lima, ada mutlak pada Tuhan. Yang pertama menciptakan, kayak manusia yang diciptakan, alam semuanya diciptakan, diadakan ya. Kemudian yang kedua difungsikan, memfungsikan ciptaannya, digerakkan, gitu kan? Jadi kalau manusia enggak difungsikan maka akan seperti patung, seperti tembok. Kemudian yang ketiga ya, itu disiapin kebutuhan dan asopannya. Seperti hidung diciptakan kan butuh oksigen. oksigennya diciptakan sama Allah. Mata kan butuh cahaya. Makanya kalau gelap kita gak bisa ngeliat kan. Maka cahaya masuk ke dalam mata dipantulin lagi. Telinga menyerap suara. Maka suara itu juga asopan. Gitu kan. Apa saja lah. Gitu kan. Semua itu Allah SWT tujuan. Jadi menyiapkan asopannya. Yang keempat ini yang saksi bahasan kita. Mengawasi. Mengontrol. Jadi Allah juga mengawasi dan mengontrol. Jadi ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh ya. Halal haram. Itu Allah mengawasi kita. Seperti kasus Bapak Ibu kalau lagi demam, meriang, itu ketakutan kena air dingin, gitu kan? Itu kan sensor, itu pengawasan dari Allah. Artinya kalau kena nanti berbahaya. Allah kasih kan, hujan, keras, gelap, kita merasa khawatir, itu pengawasan dari Allah SWT, tidak boleh ke situ, gitu kan? Itu pengawasan. Jadi Allah SWT itu selain menyiapkan asupannya mengawasi. Pengawasannya ini adalah Allah SWT berikan masing-masing. Kita kalau cium bau busuk, tiba-tiba apa yang kita lakukan? Spontan, bau busuk ya, ditutup hidung misalnya. Pengawasan itu, sebenarnya spontanitas ya. Atau kita beralih ke sebuah tempat yang tidak tercium bau itu. Kan gitu. Ada binatang lagi ngamuk di sana. Kita tiba-tiba mencari jalan lain supaya tidak kena. Itu kan pengawasan. Apa yang inisiatif muncul untuk melakukan itu dari mana? Allah SWT yang ciptakan bersamaan dengan sebagaimana fisik kita ada. Ini sekaligus membantah orang yang menolak adanya Allah SWT pencipta ya. Karena kita ini ada tidak mungkin tanpa pencipta. Kemudian difungsikan kita bisa bergerak segala. Ya, kemudian disiapin asopan-asopan kita ini semua ada di sekitar kita. Kemudian Allah SWT awasi. Nah diawasi mana makanan boleh, mana tidak boleh. Ada halal haram. Ada juga sensor-sensor dalam tubuh kita. Pada saat mau buang air besar kita tahu. Oh ini mau buang air besar butuh kamar mandi. Ke kamar mandi. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa. Bisa buang air di pinggir jalan. Gitu kan. Dan juga kita kalau sudah selesai punya rasa. Oh ya sudah selesai nih. Gitu kan? Kalau enggak kita akan berjam-jam di kamar mandi. Allah SWT berikan makan, ada rasa. Oh iya, lapar nih, makan. Begitu sudah kenyang, walaupun enak depan kita, kita sudah enggak bisa makan. Itu namanya pengawasan dari Allah. Secara otomatis, sistematis gitu ya. Harus kita ikutin, enggak bisa enggak. Yang terakhir memusnahkan. Allah SWT mematikan. Jadi semua ini akan mati dengan sendirinya. Inilah hak ilahiyah. Memusnahkan, jadi mematikan. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah SWT. Jadi biar juga kita bawa pisau besar menusuk perut seseorang, kalau belum Allah mau dia mati, tidak mati. Ada orang lagi jalan ditabrak lalat, mati. Memang sudah Allah mau dia mati pada saat itu. Itu kan? Ya. Ada lagi? Jadi kembali kepada kalimat tadi, merusak itu. Kalau sampai dia merusak jasadnya, mengubah yang sebenarnya. Beda merapikannya. Ada orang jerawat diangkat, lain. Giginya enggak rapi dirapiin, enggak masalah itu. Enggak masalah. Boleh saja. Kemudian rambutnya bermasalah. Dan itu. Kemudian dipakein obat atau dipotong kalau laki-laki mungkin ada yang gundul, mungkin kena banyak ketombean itu. Semua hal enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu memang jelas alisnya begini diubah jadi begini. Nah, itu yang berubah. Itu kan jelas mukanya begini bulat diubah jadi oval. Enggak boleh. Enggak perlu. Untuk apa mancung-mancungin hidung? Enggak usah lah. Pesek hidung mancung juga ciptaan Allah itu. Pasti tetap ada orang suka kok. Lah iya ada orang subhanallah, sebentar Bu. Jalan merangkak. Ada orang subhanallah, pernah saya cuplikannya itu enggak punya kaki, enggak punya tangan. Ya kan gitu, tapi dia termasuk pengusaha sukses di bidang apa gitu. Istrinya sempurna. Enggak ada masalah. Allah SWT memang memberikan semua fasilitas. Itu kan cuma di dunia. Nanti kalau dibangkitkan hari kiamat jasad baru, oh lengkap kaki sama tangannya. Itu cuma di dunia, cuma sebentar. Sebentar Bu, disini dulu Bu. Itu cuma jasad kan. Kenapa? Gak boleh kan. Kan tidak boleh. Jasad itu, dalam Islam begini. Kenapa waktu kita jadi jenazah dimandiin? Kenapa dibersihin kotorannya? Dipakai wangi-wangian daun bidara. Padahal sebentar lagi dimakan sama tanah. Karena kita dipinjamin sama Allah jasad ini, dikembalikan juga bagus-bagus, baik-baik. Orang kalau bakar itu berarti dia merusak. Dia dikasih sama Allah bagus, memang terbakar waktu dia lahir, kan tidak. Kenapa harus dibakar sekarang? Dia merusak, itu namanya gak boleh. Makanya dalam Islam dituntunkan cara yang benar. Dan tadi saya sudah bahasakan di awal pertemuan kan, beda orang yang kembali kepada Allah, jasadnya tetap bagus. Ini maksudnya sesuatu yang murni perawatan ya. Kalau ada orang sudah tua terus keriput itu biasa, itu kan alami. Tapi yang dimaksudnya adalah memang orang itu merawat saja badannya. Pada saat tadi dia buang air besar, buang air kecil, dia bersih ceboknya, dia mandi yang bersih, kan gitu, dijaga sama dia makanan yang masuk, sehingga yang masuk cuma halal. Jadi memang dijaga, itu beda, itu pahala sendiri itu. Merawat tubuh ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang masuk yang halal, yang minum yang masuk ini yang halal, yang apa namanya, yang disentuhkan juga yang dibolehkan, semua itu pahalanya ada. Menjaga supaya tidak rusak, itu termasuk. Ya, makanya kan bunuh diri itu tidak boleh karena mereka merusak tubuh itu. Pasti ada yang rusak. Beda kalau lagi masuk di badan perang, jihad, itu lain lagi, bab lain lagi. Ya, kecuali keadaan yang dibolehkan. Allah takdirkan dia mati masuk medan perang ditusuk oleh musuh, ditebas lehernya, itu lain. Memang sudah itu jasadnya. Ruhnya enggak terbang lehernya itu. Ruhnya tetap aja. Ruh itu enggak ada hubungannya dengan fisik yang sedang di ini. Tapi dia bisa merasakan selama dia dalam jasad. Gitu kan? Semua. Orang yang kena bom, orang yang pernah saya kasih contoh, ditabrak kereta api kepalanya hancur, dimakan ikan, makan binatang buas, dengan orang yang mati di ranjang sama saja. Mereka rasa malaikat cabut ruhnya, hanya itu. Jadi gak ada hubungannya itu antara orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, dia gak bilang lagi, aduh kepala saya sakit, gak ada. Malaikat cabut ruhnya, itu yang dilihat sama dia. Kata Nabi SAW, kalau waktu ada sahabat mati lalu beliau tutup matanya kan, beliau mengatakan sesungguhnya pandangan jasad itu mengikuti ruh ke arah mana. Nah, makanya ditutup setelah itu. Ke arah mana dibawa oleh malaikat. Jasadnya melihatnya sampai di situ saja, sebatas itu. Ya. Pada saat dia mati, tahu kan dilihat malaikat maut. Tahu. Kalau dia tidak tahu dirinya meninggal, ya susah ya. Jadi enggak bingung dalam keadaan apa nih. Jadi seperti tadi dia rasakan memang, dia rasakan kematian itu. Dia tahu kalau dia sudah mati. Mana lagi yang siap mati? Kenapa? Enggak boleh. Mendonor, tidak ada hak seseorang mendonor anggota tubuhnya. Enggak ada haknya, dari mana hak dia? Ini mata, telinga, semua pinjaman dari Allah. Lain. Darah itu kan sama dengan cairan yang memang bisa diganti. Sekarang kalau mata kita cabut, bisa ganti. Susah kan? Harus cabut matanya orang lain lagi. Tapi kalau darah, ya itu kita keluarin misalnya, kita makan, minum, kan ada tergantikan ini darah itu. Enggak boleh, Bu. Jadi itu cuman simbolik mengatakan itu akan berguna bagi orang lain. Terbukti di Singapura, itu dijual. Orang-orang Muslim di Singapura, saya kemarin untuk kesana, sempat disampaikan, bahkan yang disayangkan majelis ulama'nya Singapura mengeluarkan fatwa kalau itu boleh. Enggak ada dalilnya, enggak boleh dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Bahkan kalau ada orang misalnya mati di medan perang, Bu ya, tangannya terputus, tangannya dikubur bersama dia. Bukan berarti dibuang, dimasukin bersama dengan dia. Jadi itu tidak boleh semestinya. Tapi di Singapura dikeluarkan fatwa boleh. Sekarang sampai saya dengarkan sendiri dari orang yang pernah kerabatnya itu tinggal di sana, dan ini kebetulan memang kena paman saya, adik ayah saya menikah ya dengan ada satu orang perempuan Malaysia, tapi apa mertua ini orang Singapura semua, orang Singapura, kakak-kakak ipar semua orang Singapura. Itu mereka sudah umum, sudah tahu kalau meninggal itu pasti di rumah sakit sudah didatangin oleh tim dari pemerintahan, itu diserahkan ke keluarganya, sudah terbungkus dengan kain kafan dan tidak dibuka lagi udah. Itu pada saat pernah dibuka ternyata ditemukan di dadanya ada bekas jahitan, di daerah matanya banyak, semua hampir semua begitu. Dengan alasan itu diambil, dan masalahnya pemerintah Singapura jual, bukan dikasih cuma-cuma sama orang, bukan. Sedangkan dikasih cuma-cuma saja nggak boleh, itu nggak boleh, Bu. Setahu saya ya, Allah alam, Ibu kalau mau tanya ustadz lain silakan. Saya temukan selama ini fatwa ulama nggak boleh. Karena semua ini yang terjadi di muka bumi ini, semua ini sebentar, sifatnya sebentar. Begini contohnya, Bu, coba renungi hadis ini ya. Ada seorang sahabiat Nabi perempuan datang kepada Nabi SAW karena kena penyakit ayan. Dalam hadis Bukhari apa yang dibilang ya Rasulullah, saya kalau muncul penyakit saya ini tiba-tiba kambuh, pasti saya tidak sadarin diri dan kelihatan aurat saya. Doakan agar saya disembuhkan. Apa jawaban Nabi? Coba kira-kira apa yang Nabi bilang? Kalau kau bersabar, kau pasti masuk surga. Nabi suruh nikmatin keadaan itu. Ini tuh. Bukan tidak boleh berobat ya, silakan berikhtiar. Tapi kalau kau bersabar, artinya tidak ada yang sia-sia di sini. Kalau disabarin pun, maka kau akan masuk surga. Tapi kalau kau mau, boleh saya doakan, tapi tidak ada jaminan surga. Karena ini ada jaminan surga bagi cobaan yang memang orang sabarin. Ibu kalau kena cobaan nih, ibu enggak ngeluh, diam, enggak mau sampaikan sama orang, diam sampai mati, jaminan surga tuh. Tapi kalau dia berobat silakan, dia berikhtiar boleh, tapi jaminan surganya sudah hilang. Karena konsekuensi dapat surga di sini langsung itu dengan adanya cobaan yang tetap ada pada dia kan. Kalau kau bersabar, kau pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau minta saya doain sembuh. Cuma tidak ada jaminan surga. Kata perempuan itu, ya Rasulullah, saya mau surga. Tapi doain saya supaya kalau kambuh penyakit ini, kan gitu, saya tidak kelihatan aurat saya. Nabi SAW doakan untuk itu. Pernah terjadi juga Qutaibah, ya, bukan Qutaibah, Qatada radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Qatada yang mulia. Qatada ini radhiyallahu anhu orangnya gagah sekali. Selesai perang ini rencananya dia mau menikah. Pas lagi di kancah peperangan ada anak panah musuh datang kena mata, bola matanya, jatuh bola matanya. Gitu kan? Langsung sahabat bilang, sini saya potong aja, kami potong aja. Sudah gak bisa berperang lagi karena tergantung-gantung. Kata sahabat, kita potong aja. Dia bilang, tunggu dulu, bawa saya ke Rasulullah. Bawa ke depan Nabi SAW, Nabi lihat, Nabi senyum. Orang matanya mau keluar, Nabi masih senyum. Gitu kan? Kata Nabi SAW, ada apa? Kata ada. Dia bilang, ya Rasulullah, ya, saya mata saya seperti ini. Kata Nabi SAW, kalau kau mau bersabar tanpa mata, pasti masuk surga. Jamin. Orang lahir buta atau tiba-tiba buta, orang tiba-tiba pincang, diamputasi, potong kakinya, apalah masalah-masalah yang dihadapin, penyakitnya berat, dia sabarin, dia terima itu, sudahlah, nggak apa-apa saya jalanin. Sambil ikhtiar tentunya, karena obat ini kan fungsinya bukan menghilangkan penyakit. Saya yakin teman-teman dokter tahu itu. Obat nggak ada yang menghilangkan penyakit, membantu untuk menyembuhkan mungkin, gitu kan, mengurangi gejalanya, iya, gitu kan. Tapi kalau hilangkan suara penyakit itu tidak ada sebenarnya. Baik, kalau kau bersabar tanpa mata kau masuk surga. Tapi kalau kau mau saya doain bisa sembuh nih mata kamu, kata Nabi SAW. Tapi nggak ada jaminan surga. Kata ada diam sebentar lalu berpikir, lalu dia bilang, ya Rasulullah, doain saya supaya saya masuk surga. Ya. Tapi saya juga mau disembuhin dua-duanya. Lalu Nabi SAW tersenyum lalu memasukkan mata, kata ada, ke dalam mata, bola matanya ke dalam tempat kelopaknya lagi, kemudian melepaskan tangan beliau, setelah beliau lalu matanya kembali seperti sempurna. Tapi kita ambil pelajaran di sini. Jadi apapun yang menimpa seseorang, berapa lama sih dia akan hidup? 10 tahun, 15 tahun. Ibu-ibu dan bapak sekarang sini umurnya berapa? Anggap kalau kita umurnya 50 tahun, 60 tahun. Ingat 50 tahun ke belakang deh. Seperti 50 tahun kah kalimat tahun yang kita bayangkan lama? Seperti baru kemarin. Kita ketemu dengan teman SD langsung nostalgia. Dulu ya kamu ingat kita di sini dulu. Seperti baru kemarin terjadi, gitu kan? Padahal ini sudah pada keriput semua, gitu kan? Nah, itu seperti itu kehidupan. Jadi kadang-kadang ada orang tahun itu terpengaruh dengan istilah tahun, dianggap 12 bulan lama. Padahal sebenarnya itu waktu sebentar. Orang yang biasa ngontrak tahu tuh. Ya, tiba lagi bayaran kontrakan saya. Padahal baru bayar kemarin gitu. Tapi sudah setahun. Nah, karena dia terpengaruh dengan tahun itu kesannya lama. Hidup di dunia 70 tahun, oh masih lama. Mana bisa lama, sebentar tuh. Gitu kan, cuma sebentar. Jadi jangan sampai kata-kata tahun dianggap lama ya. Itu sebentar, lewat, berlalu. Kita tidak bisa meremnya. Pasti terus jalan, berputar, bergulir. Enggak ada dalilnya. Apakah orang kalau mau meninggal tahu kalau dia mau meninggal? Itu tidak ada. Itu setahu saya tidak ada sama sekali dalil. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Itu enggak ada dalil satu pun yang menjelaskan masalah itu. Bahkan yang ada dalam hadis Bukhari, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, beliau cuma merasa sakit kepala pas pulang dari Baqi, menziarahi kuburan para sahabat, pulang ke rumah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kepala saya sakit. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, saya lebih sakit kepala saya. Ya. Kata Nabi SAW memberikan isyarat kalau beliau akan meninggal, wahai Aisyah, tidak usah khawatir. Kalau kau mati lebih dulu daripada saya akan memandikan dan mengkafanimu. Jadi artinya sebuah kemuliaan Nabi yang akan urus, saya akan urus kamu. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, dan kalau saya meninggal duluan, kamu yang boleh memandikan dan mengkafani saya. Gitu kan? Tapi Nabi tidak tahu. Nabi tidak jelas waktu itu. Terus pada saat itu, setelah itu Nabi SAW pingsan. Lalu bangun. Setelah pingsan nih, orang semua khawatir. Lalu itu Nabi SAW bangun. Lalu beliau menyingkap ya penutup antara rumahnya dengan masjid. Abu Bakar jadi imam, beliau keluar sholat. Orang semua sahabat senang nih. Waktu lagi sholat, Abu Bakar sampai mau mundur. Nabi SAW berikan isyarat supaya tetap aja di situ. Gitu kan? Orang semua pikir, oh Nabi SAW sudah sehat kembali, alhamdulillah. Berapa saat kemudian orang sahabat sudah pada bubar semua, termasuk Abu Bakar sudah pergi kebunnya, Nabi meninggal. Dan pada saat beliau balik ke kamarnya, Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, datangkanlah seember air. Beliau ambil air tersebut, lalu mengusap wajah beliau sambil berkata, sesungguhnya menghadapi kematian itu ada sakarat, ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Gitu loh. Sakarat itu kan mengkhawatirkan, atau kadang-kadang bisa diartikan juga menyakitkan, gitu kan. Tapi lebih dekat mengkhawatirkan, membuat orang khawatir nih, apa ini? Ada apa nih? Enggak tahu. Gitu kan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sempat sandar di pundak Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak tahu apa-apa, gitu kan. Lalu lewatlah adiknya si Aisyah, ya, itu yang bernama Abdurrahman. Lewat, Abdurrahman lagi pakai siwak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah Anda mau pakai siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat iya. Maka dikasihlah, diambil, dipotong bekasnya Abdurrahman, lalu dikasih ke Nabi SAW. Tapi masih keras. Aisyah mengatakan, Rasulullah, maukah saya lunakkan? Kata Nabi SAW, ya, diberikan isyarat iya. Lalu Aisyah pun memberikan dan lunak, dan Nabi SAW memakainya. Gak lama kemudian setelah pakai siwak, Nabi SAW mengucapkan kalimat, kata Aisyah, ini akhir. Beliau mengatakan, balir rafiqul a'la. Tapi saya ingin tempat yang tinggi di surga. Dua kali beliau ucapkan, lalu beliau meninggal. Sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Beliau tidak sampaikan sebentar lagi saya meninggal, sebentar lagi saya begini itu, enggak ada. Enggak ada dalilnya masalah itu. Karena orang kalau tahu berasa nih dua hari lagi saya mau meninggal, kan bisa sempat dia taubat. Atau mungkin orang bilang enggak apa-apa deh, saya berdosa sehari penuh, besok saya taubat sehari penuh. Ya, orang enggak tahu, memang dirahasiakan. Dan itu Allah katakan dalam Al-Qur'an kan, tidak ada jiwa yang mengetahui di mana dan kapan dia mati. Ya kan gitu. Tahu, lihat. Kan sudah pernah kita jelaskan di doa sebelum salam dulu. Wa udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kan ada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah termasuk fitnah kan sesuatu orang yang tidak senangin, orang masih belum tahu. Fitnah pertama pada saat mati adalah seseorang melihat malaikat pertama kali. Dia kan tidak tahu, kaget dia. Ya. Tapi memang seperti itulah kejadiannya, semua orang harus melaluinya. Oh iya. Iya. Tapi orang beriman tidak ada masalah buat dia. Karena sudah tahu, kayak kita sekarang sudah tahu nih. Dan kita mau pergi ke satu tempat, kita sudah diceritain sebelumnya. Itu puncak itu begini, vilanya nanti begini, di sana ada pohon ini, bisa petik buahnya. Oh macam-macam, bisa mancing ikan, sana ada spray warna merah, boleh dipakai. Kan kita pada saat pergi lain dengan orang, kita ke puncak nih. Mana puncak, di mana, gak tahu. Mungkin cuma di pinggir jalan disuruh tidur, Allahu a'lam, bisa jadi. Beda dengan orang yang sudah tahu kan. Jadi kita kayak sekarang dapat informasi kan sudah tahu. Oh iya berarti ini informasinya. Oh begini. Kita kan jadi siap. Malaikat mau datang pun sudah, kita sudah tinggal hadapin. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Karena mereka adalah utusan-utusan Allah memang yang untuk menyambut kita ke alam barzakh dan menuju ke alam akhirat. Allahu a'lam. Nah itu semua nabi. Jadi nabi-nabi itu beda. Kata Nabi SAW tidak ada seorang nabi pun kecuali ditawarkan pada saat akan dicabut ruhnya. Setiap nabi. Nabi punya hak itu, setiap nabi saja ya. Kata Nabi SAW, semua. Jadi makanya pada saat beliau mengucapkan barir rafiqul a'la, saya mau tempat yang tinggi nanti di akhirat sana, gitu kan. Itu kata Aisyah, ini kemungkinan Nabi SAW memilih daripada dunia. Ditawarin tuh. Semua nabi-nabi pada saat mau meninggal akan ditawarin. Apakah mau diperpanjang atau pada saat itu dicabut. Semuanya minta agar dicabut pada saat itu. Karena sudah tahu. Ngapain mau di dunia lagi untuk apa? Jadi akhirat sudah. Ya, orang kalau sudah tahu di sana dapat yang terbaik, ngapain tunda-tunda? Kita punya rumah kecil nih. Kan itu. Rumahnya pas-pasan, perabotnya semua serba sederhana. Terus ditawarin tuh ada sana tuh rumah besar, 1000 kali 1000 meter. Semua ada mobil Mercy di depannya, ada tamannya, ada kolam renangnya, semua ada lengkap. Masa orang masih mau tinggal di sini? Pasti udah langsung deh ke sana lebih enak. Kalau perlu semua di sini perabot lama kasih orang saja. Itulah dunia dan akhirat. Bedanya begitu, perumpamaan. Jadi kecil. Makanya tidak ada orang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang meninggal berharap kembali dunia. Tidak ada lagi. Karena pada saat itu mereka sudah tahu nilainya dunia. Oh ternyata cuma begini. Nanti kita kalau ketemu di surga, Bapak Ibu sekalian, itu ada sebuah riwayat menjelaskan. Nanti kalau ahli surga bertemu di surga, gitu kan? Maka mereka saling cerita. Ingat tak dulu kita begini? Bukan mustahil, maka ibu-ibu bilang, dulu ingat tak kita di rumahnya Ibu Imas dulu taklim? Itu bukan mustahil, memang saling menceritakan. Lalu mereka menceritakan kisah hidup mereka di dunia dalam satu hari. Semua satu paket tuh. Dari baru lahir sampai mati, selesai itulah dunia. Satu ceritain, dulu saya begini, semua diceritakan sama dia. Sebagian riwayat mengatakan Allah perlihatkan dia, diingatkan kembali, semua diingat sama dia. Oh, ini gini pernah ketemu, semua kisahnya dalam sehari habis itu. Iya, di surga. Penghuni surga saling menceritakan. Dulu kita pernah begini ya, dulu alhamdulillah. Dulu tuh saya ngantuk loh, tapi akhirnya saya paksain pergi taklim. Nah. Loh, ya betul memang. Memang betul. Memang begitu. Jadi jangan malas-malas ke taklim ya. Jadi dulu tuh saya malas sholat malam, tapi udah saya paksain deh. Ini buktinya sekarang saya dapat singgasana ini balasannya. Nah, itu kan. Karena setiap ibadah itu nanti akan ada fasilitasnya ya. Di surga itu misalnya sholat itu punya sebuah kem istana. Itu semua untuk orang sholat. Ada kem pintu, ada pintu gerbangnya untuk orang puasa. Ada untuk sedekah, ada untuk haji, semua ada. Jadi kalau kita kerjain semua ibadah itu, kita punya istana di setiap kem yang bisa kita datangin. Bebas. Masuk kapan saja. Iya. Dari semua pintu dipanggil. Jadi semuanya punya fasilitas. Makanya nanti ada orang yang mungkin tidak pernah puasa sunnah. Ini tidak pernah. Ya fasilitasnya beda dengan orang yang memang puasa misalnya. Sudah? Enggak, takut bukan takut, khawatir boleh. Tapi itu akan hilang, kekhawatiran itu akan hilang, Bu, dengan ilmu. Jadi kalau kita tahu nih bahwasanya oh saya kalau mati ternyata orang beriman itu nanti akan datang malaikat menyampaikan berita gembira. Udah jadilah orang beriman sekarang. Saya enggak tahu pernah saya cerita enggak, saya kadang-kadang sama teman saya di Madinah ada satu orang selalu share. Saring menasehatin ya kalau saring telepon. Kayaknya pernah saya sampaikan dulu deh. Yang saya bilang setiap telepon teleponan siapa yang dulu kasih nasihat nih akhi. Sekali dia bilang sama saya, coba ente dulu ya Khalid. Terus tiba-tiba terlintas di benak saya tanya dia, siapa ulama yang paling antum kagumin, yang paling anta kagumin di Saudi? Dia bilang Syekh Bin Baz, ulama besar yang sudah meninggal buta matanya, muftinya Saudi dulu ya. Itu waktu dia meninggal Bapak Ibu sekalian disolati di depan Ka'bah. Itu sampai di kuburan Ma'la. Kuburan Ma'la itu mungkin berapa kilometer dari Ka'bah ya. Itu enggak bisa ambulan jalan. Jadi jenazah itu dari depan Ka'bah dipindahin dari tangan ke tangan. Sampai di liang lahat, saking penuhnya orang yang hadir. Waktu dia meninggal itu luar biasa gitu. Jadi tanda-tanda jelas orang ini baiklah. Dari depan Ka'bah disolatin sampai di liang lahat tuh orang cuma dari tangan ke tangan, udah enggak bisa jalan. Penuh. Waktu dia meninggal itu rahimahullah. Terus saya bilang, bagaimana pendapat anta sendiri? Kamu bagaimana pendapatnya? Sekarang kamu bilang apa tentang Syekh Bin Baz? Oh, ulama besar. Ahli surga pastinya. Sekarang dia nikmatin alam barzahnya dia dengan amal-amal jariah yang dia pernah ngajar orang, buku-buku yang diterbitin. Waktu dia sudah jelasin semua, saya bilang, kalau begitu, nasihat saya, jadikan dirimu sementara kau masih hidup seperti dia. Mumpung masih hidup, jadi seperti dia. Misal gini, ibu dan bapak sekalian punya teman orang soleh dan soleha. Bagus sekali. Kira-kira kita bayangkan kalau dia meninggal bagaimana? Misal dia meninggal. Akan seperti apa tanggapan kita? Orang yang tiap hari ke taklim, tutup aurat, jaga terus sholat malamnya, puasanya, selalu sedekah. Baik orangnya. Setiap ketemu semua orang senang sama dia misal. Kira-kira kalau orang itu meninggal, apa yang akan kita bilang? Pasti kita bilang, oh baik ini orang ahli surga. Gak ada yang diragukan. Nah jadikan diri kita seperti dia. Karena kalau kita balik misalnya, siapa kira-kira ada orang yang paling kita tidak senangin? Ahli maksiat, suka buat macam-macam, keonaran lah, ganggu orang lah, ambil haknya orang. Kita tahu betul orangnya. Pada saat dia meninggal, orang akan bilang apa? Alhamdulillah meninggal orang ini. Ya, semua buruk orang bilang, dulu dia begini, dulu dia begitu. Nah jangan jadi seperti orang itu. Jadi orang yang kalau dia meninggal diceritain kebaikan, itu baru baik tuh. Nah itu nanti akan memotivasi kita untuk selalu menjadi orang yang baik. Sebab ini cuma sebentar Bapak Ibu sekalian. Betul-betul kita nanti pada saat datang malaikat maut itu seperti sekejap. Datang cabut habis. Habis semua. Bajunya, tasnya yang bermerek, mobilnya semua ditinggal. Gak ada yang dibawa ke liang lahat. Dimandiin. Kita pagi malam nih, pagi meninggal. Udah anggap hari itu sudah malam pertama di kuburan. Udah enggak ada lagi ceritanya kembali di situ. Kita sudah tidak mau lagi di dunia. Nanti kalau orang meninggal tuh dia lihat semua, oh ternyata ini nih ranjang yang selama ini saya banggakan di rumah ini sudah jadi kecil semua. Udah enggak ada apa-apanya. Dia malah bangga, pada saat itu dia bangga dengan sujudnya sekali sunnah. Dia bangga dengan pernah sedekah 1.000 rupiah. Nah, ini nih ternyata nih. Kenapa saya enggak lakukan selama hidup saya ya? Nah, gitu. Jadi jangan tunggu masa itu datang baru kita nyesel. Sekarang kesempatan. Nah, itu pada saat saya sampaikan itu sampai teman saya terharu tuh, dan alhamdulillah jadi saling memotivasi lah ya. Tapi itu perlu kita saling mengingati, dan punya teman-teman orang soleh dan soleh itu perlu. Ya, karena pasti ada pengaruh. Bisa saya sebuah hadis disampaikan sama dia, sebuah kisah bisa mengubah hidup kita menjadi baik seperti dia sampai kita meninggal. Atau sebaliknya kalau kita berteman dengan orang fasik, orang buruk tiap malam berbuat pelanggaran-pelanggaran syar'i, lalu kita tenang, satu cerita diceritakan sama dia masalah perzinahan, masalah kebohongan misalnya. Kemudian apalah bar rekreasi ke negara kafir kah, merasakan apa kenikmatan tertentu lah, pernah mungkin berzina diam-diam suaminya enggak tahu atau istrinya enggak tahu atau apalah, gitu kan. Lalu kita terpengaruh, oh iya enggak apa-apa, dia enggak ketahuan kan gitu misal. Nah, ini kita ubah hidup kita jadi buruk, mungkin lebih buruk daripada sampai kita meninggal. Jangan, waktu berlalu. Dan setiap detik kita, setiap hari Bapak Ibu sekalian, buku lembaran amal ada. Setiap hari. Kemarin sudah sholat tahajud, itu kemarin sudah dicatat. Hari ini, besok, lusa, sampai kita meninggal. Rugi dong. Masa kita selalu membangga dengan rapot yang kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sekarang kita sudah kuliah. Yang kita butuhin sekarang nilai yang sekarang mana? Kan itu. Ini sudah selesai. Oh iya, dulu pernah juara kelas. Saya ibu-ibu ini dulu satu sekolah semua SD. Oh sudah ketahuan ibu ini dulu juara 1, ini juara 2, sudah tahu. Sudah sekarang sudah selesai, sudah kuliah, sudah berumah tangga. Masa kita terus mengatakan, oh itu dulu kelas 6 SD ya. Pasti kan ada, oh SMP, ada SMA. Yang terakhir biasanya prestasinya itu. Oh anaknya ini berhasil hafal Quran. Oh dia ini suaminya baik. Oh ini istrinya begini. Ya ini yang malah yang jadi berita yang sedang, apa ya, yang sedang baik gitu kan, yang sedang panas. Ini yang sudah berlalu. Jadi yang buku amal itu semua sudah berlalu. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengucapkan, mengatakan, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Udah dicatat, gak usah khawatir. Dulu tuh saya masih gadis, suka sekali bantu orang miskin. Sekarang, itu dulu. Ada catatannya tanggal berapa, jam berapa, di mana, berapa kadarnya, ada. Dicatat semua. Iya. Kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada biji, jelas dia tahu biji dia mau tanamkan dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapin. Artinya kejar pahala itu sampai detik terakhir. Sampai detik terakhir, usahakan detik terakhir. Gitu kan? Seperti itu. Boleh. Terakhir ya. Enggak, itu saya sudah paham. Itu dia masalah menyesali. Dia menyesali kenapa? Kan itu sebelumnya ada ayatnya. Hai orang beriman, ya janganlah sampai anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikirullah. Karena sampai melakukan itu dia akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah, ya kan? Apa yang terlalu sebelum datang soalnya karena mati, baru dia mengatakan coba saya dulu infakkan. Karena nanti kalau kita pas meninggal nih menghadap sakaratul, ibu punya rekening 1 miliar, mau diapain kira-kira 1 miliar itu? Pada saat itu ibu menyesal, kenapa saya biarin tuh ya? Coba saya bangunin masjid 1 miliar tuh. Nah sekarang saya panen pahalanya. Jadi ya seperti itu, dia nyesal pada saat mati. Kenapa enggak diamalin? Kenapa enggak diinfakkan? Siapa saja yang sempat terlewatkan amal saleh yang dia lakukan? Kalau orang kafir dari imannya, mungkin orang-orang yang beriman dari infaknya, dari sholat tepat waktunya, gitu kan? Apalah kesempatan puluh amal saleh yang disia-siain sama dia? Iya. Itu akan di. Tapi itu ayat tadi lebih fokus kepada orang-orang yang memang dasarnya tidak sempat. Memang dia tidak ada amal soleh yang dilakukan sama dia. Sibuk deposit terus uangnya. Enggak ada sama sekali diinfakkan. Kalaupun infak, buka dompet 1000 tua. Enggak pernah dikeluarin yang besar-besar. Tarik dari deposit itu 10 juta sekalian kasih orang miskin. Kasih modal biar dia lepas dari kemiskinannya. Nah, itu amal jariah. Gitu kan? Seperti itu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.